Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita memasuki hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis yang berisi tentang Al-Islam wal-Iman wal-Ihsan, hadis yang masyhur yang terkenal yang dikenal dengan hadis Jibril, karena kisahnya Malaikat Jibril datang dalam rupa atau wujud manusia yang sangat bersih, putih, hitam, legam rambutnya. Tidak ada padanya tanda-tanda perjalanan. Kemudian beliau duduk dengan penuh adab, sopan di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam dan bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Maka Nabi menjawab dengan rukun-rukunnya. Dan juga Malaikat Jibril bertanya tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Diketahui yang bertanya Malaikat Jibril, kita mengetahui yang bertanya tersebut adalah Malaikat Jibril karena dijelaskan oleh Nabi. Pada awalnya para sahabat tidak tahu siapa orang yang bertanya tersebut. Dia di akhir hadis Nabi mengatakan hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum. Inilah Jibril, yakni yang datang tadi yang bertanya tentang Islam, iman, ihsan dan tentang hari kiamat dan tanda-tandanya adalah Malaikat Jibril alaihissalam. Datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya 8 faedah dari hadis yang kedua ini. Kita sebutkan sekali lagi secara ringkas. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di antara faedah hadis ini adalah bahwasanya di antara petunjuk dan bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam adalah beliau biasa bermajelis duduk-duduk dengan para sahabat beliau. Dan petunjuk ini menunjukkan, bimbingan Nabi ini menunjukkan atas bagusnya akhlak beliau. Yang kedua, sepantasnya bagi seseorang untuk memiliki pergaulan yang baik, yang bagus bersama manusia dan bermajelis duduk-duduk bersama mereka dan tidak mengasingkan diri dari mereka. Yang ketiga, bahwasanya bercampur, bergaul dan berinteraksi dengan manusia lebih utama daripada uzlah, mengucilkan diri, mengasingkan diri, selama seseorang tidak mengkhawatirkan atas agamanya. Namun kalau dia mengkhawatirkan atas agamanya ketika bergaul dengan manusia, maka mengucilkan diri, mengasingkan diri lebih utama dalam rangka menjaga agamanya. Karena sudah bobrok misalkan akhlak manusia sudah sangat rusak, sulit diperbaiki, maka dia mengasingkan diri. Hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihissalatu wassalam, hampir-hampir akan muncul suatu zaman, suatu masa di mana sebaik-baik harta yang dimiliki seseorang adalah kambing yang dia gembalakan di puncak-puncak atau di puncak-puncak gunung atau bukit dan tempat-tempat turunnya hujan, yakni di lembah-lembah. Dia membawa kambingnya ke tempat-tempat tersebut untuk menyelamatkan agamanya. Karena sudah rusak akhlak manusia. Yang keempat, bahwasanya para malaikat alaihimussalatu wassalam sangat mungkin untuk menampakkan kepada manusia, di hadapan manusia dengan bentuk wujud manusia. Dikarenakan Jibril alaihissalatu wassalam muncul di tengah-tengah para sahabat dalam wujud yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu laki-laki yang sangat hitam rambutnya dan yang sangat putih pakaiannya. Tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengenalnya. Yang kelima, bagusnya adab orang yang belajar di hadapan sang pengajar. Di mana dalam hadis ini disebutkan bahwa malaikat Jibril alaihissalatu wassalam duduk di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam dengan duduk seperti ini. Duduk yang menunjukkan adab yang tinggi, akhlak yang tinggi, sopan santun yang tinggi, dan siap untuk mendengarkan ilmu yang akan disampaikan. Yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua tangan beliau di atas kedua pahanya sendiri. Yang keenam, bolehnya memanggil Nabi alaihissalatu wassalam dengan namanya, ya Muhammad. Ini ada dua tafsiran. Ini diperbolehkan sebelum adanya larangan, yakni larangan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. An-Nur 63. Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, bahwasanya panggilan kepada Nabi dengan menyebut namanya, bukan menyebut ya Rasul, ya Nabi, ini adalah kebiasaan orang-orang Arab gunung, Arab pedalaman, Badui bahasa kita. Yang mereka datang menemui Rasul alaihissalatu wassalam dan memanggil beliau dengan namanya, ya Muhammad. Karena mereka memang orang-orang yang tidak punya adab, jauh dari kota, jauh dari peradaban, sehingga seperti itu kondisinya, ucapannya, panggilannya, hanya menyebut namanya, walaupun para nabi. Tentunya ini masih dimaklumi karena mereka orang-orang gunung, pedalaman. Namun bagi orang-orang kota, ya tidak boleh seperti itu. Kita harus memanggil, atau ketika itu, ketika Nabi masih hidup, para sahabat sopan, adab, memanggil beliau dengan ya Rasul atau ya Nabi. Pendapat yang kedua ini lebih tepat, karena pendapat yang pertama butuh sejarah. Mana yang dahulu, apakah turunnya ayat tersebut atau hadis ini. Yang ketujuh, bolehnya seseorang bertanya tentang sesuatu yang dia sudah mengetahuinya dengan tujuan untuk mengajarkan kepada orang-orang yang belum tahu. Dikarenakan dalam hadis ini disebutkan bahwasanya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, beliau sudah mengetahui jawaban apa yang ditanyakan. Berdasarkan ucapan beliau, malaikat Jibril dalam hadis ini kepada Nabi, setelah bertanya kemudian Nabi menjawabnya, maka Jibril alaihissalam mengatakan, shodaqta, engkau benar. Ini menunjukkan malaikat Jibril sudah tahu jawaban apa yang ditanyakan. Akan tetapi apabila seorang yang bertanya dia punya tujuan untuk mengajarkan orang-orang yang ada di sekitarnya, di sekitar orang yang menjawab, maka hal itu dianggap sebagai pengajaran bagi mereka, ta'lim bagi mereka. Dan dia dikatakan sebagai muallimnya, pengajarnya. Yang delapan, bahwasanya orang yang menjadi sebab munculnya suatu kejadian peristiwa itu hukumnya sama dengan yang langsung melakukan peristiwa atau kejadian tersebut. So, apabila kejadian atau suatu peristiwa dibangun di atas sebab. Hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Inilah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Dalam keadaan yang mengajarkan ilmu, yang menjawab adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tetapi ketika malaikat Jibril menjadi sebab adanya jawaban tersebut karena pertanyaan yang diajukannya, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjadikan malaikat Jibril alaihi salam sebagai pengajarnya. Kalau kita lanjutkan, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, faedah yang ke-9, bayanu annal islama lahu khamsatu arkani. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya Islam itu memiliki 5 rukun. Di anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajaba bidzalika wa qala. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wassalam menjawab hal itu. Jawab pertanyaan tentang Islam dengan rukun-rukunnya. Wa qala, dan beliau bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimash sholata, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiz zakata, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah Al-Haram jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Al-ashir yang ke-10, annahu la budda an yashhada al-insanu syahadatan bilisanihi muqinan biha biqalbihi an la ilaha illallah. Bahwasanya wajib bagi seseorang untuk bersaksi, bersyahadat dengan syahadat, dengan persaksian melalui lisannya, dengan lisannya, dalam keadaan hatinya meyakini apa yang dia ucapkan, yaitu la ilaha illallah. Seseorang dianggap sah persaksiannya kalau dia ketika bersaksi dengan lisannya, dengan lidahnya, seperti bersaksi dengan 2 kalimat syahadat ini, dikatakan sah kalau dia meyakini kandungan atau makna dari apa yang dia persaksikan. Kalau dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, maka harus meyakini kandungan dan makna kalimat la ilaha illallah. Tentunya dia akan meyakini kandungan dan maknanya kalau dia mengetahui makna dari kalimat yang dia ucapkan tersebut. Kalau dia tidak mengetahui maknanya, maka bisa tidak sah syahadat yang dia ucapkan. Fama'na la ilaha illa ma'buda haqqun illallah. Fama'na la ilaha illallah aila ma'buda haqqun illallah. Adapun makna dari kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Atau dengan kata lain, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Harus ada kalimat hakun yang berhak. Berarti di sana ada sesembahan-sesembahan yang tidak berhak disembah. Yang tidak berhak diibadahi. Berarti kalau diibadahi pasti diibadahi dengan batil. Segala sesuatu yang diibadahi, yang disembah selain Allah, itulah sesembahan yang batil. Karena hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak, yang benar. Fatashhada bilisanika muqinan biqalbika annahu la ma'buda minal khalqi minal anbiya'i awil awliya'i awil salihina awil syajari awil hajari awil ghairi dhalika haqqun innallah. Maka engkau bersaksi, bersyahadat dengan lisanmu dalam keadaan hatimu meyakini bahwasanya tidak ada sembahan yang hak dari makhluk ini, apakah para nabi, para wali, atau orang-orang soleh, atau pepohonan, atau batu, atau yang lainnya, kecuali Allah. Hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Adapun selain Allah, apakah para nabi atau yang lainnya, itu sesembahan yang tidak hak, bukan sesembahan yang benar. Kalau disembah, berarti disembah dengan kebatilan. Wa anna ma 'ubida min dunillahi fa huwa batilun. Dan bahwasanya segala sesuatu yang diibadahi, yang disembah selain Allah, maka itulah sesembahan yang batil, yang keliru, yang salah, yang tidak benar. Karena hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir. Yang demikian itu dikarenakan bahwasanya Allah lah, dialah sesembahan yang benar, al-haqq. Dan bahwasanya apa saja yang mereka sembah, yang mereka seru selain Allah, itulah al-batil, sesembahan yang batil, yang tidak benar. Dan bahwasanya Allah dialah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Al-Hajj ayat 62. Kemudian faedah yang ke-11, anna hadha dina la yakmulu illa bi syahadati anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya agama Islam ini tidak akan sempurna, bahkan agama seseorang tidak akan sah kecuali dengan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di samping dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, maka dia pun harus bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa huwa Muhammad ibnu Abdullah Al-Qurasyi Al-Hashimi, yaitu Muhammad bin Abdullah dari suku Quraisy, dari keturunan Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Wa man arada tamama al-ilmi bihadzal rasul al-karimi falyaqra'il qur'ana wa ma tayassara minas sunnati wa kutubi at-tarikh. Dan siapa saja yang ingin mendapatkan pengetahuan yang sempurna, yang lengkap tentang Rasul yang mulia ini, maka hendaknya dia membaca Al-Quran. Situ dijelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang mudah dari As-Sunnah. Dalam hadis-hadis yang sahih juga disebutkan tentang beliau, sifat-sifatnya, bagaimana ibadah beliau, amalan beliau, perjuangan beliau dan seterusnya, sejarah beliau, dan di kitab-kitab tarikh sejarah. Faedah yang 12, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fi ruknin wahidin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggabungkan persaksian la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dalam satu rukun, yakni rukun Islam yang pertama. Mengapa digabungkan? Wa dzalika li'annal ibadata la tatimmu illa bi amrayni. Yang demikian itu dikarenakan yang namanya ibadah tidak akan sempurna, bahkan tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dua perkara yang menjadi syarat diterimanya ibadah. Yaitu apa? Al-ikhlasi lillahi. Yang pertama, ikhlas untuk Allah. Wa huwa ma tadammanathu syahadatu an la ilaha illallah. Perkara yang pertama ini, yaitu ikhlas untuk Allah, adalah perkara yang dikandung atau yang dicakup oleh syahadat la ilaha illallah. Dari syahadat la ilaha illallah ini mengandung atau menjelaskan syarat yang pertama dari diterimanya ibadah, yaitu al-ikhlas. Ikhlas memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah menyerahkan seluruh jenis ibadah untuk Allah saja. Ini ikhlas. Orangnya dikatakan apa? Muwahhid. Bertauhid. Mentauhidkan Allah. Ketika ada ayat yang menyuruh, memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah, maksudnya serahkan, berikan, persembahkan seluruh jenis ibadah hanya untuk Allah saja. Kalau dia menyerahkan sedikit saja, walaupun hanya satu jenis ibadah dia serahkan kepada selain Allah, maka dia tidak dikatakan orang yang ikhlas, tetapi dikatakan orang yang telah berbuat syirik, orang yang musyrik. Ya, ibadah sholat, zakat, puasa, haji, sedekah untuk Allah misalkan, tetapi dia pernah berdoa kepada selain Allah, berarti masih belum ikhlas, belum menyerahkan seluruh jenis ibadah kepada Allah saja. Walaupun dia ketika sholat, ketika zakat, sedekah, puasa, haji, ikhlas, yakni ingin mendapatkan pahala dari Allah, tapi dia masih menyerahkan sedikit atau satu jenis ibadah kepada selain Allah, sebenarnya dia tidak bisa dikatakan orang yang ikhlas atau muwahhid. Makna yang kedua ikhlas, dari makna ikhlas adalah ketika dia beribadah kepada Allah, dia hanya mengharap wajah Allah, hanya mengharap pahala dari Allah, tidak mengharap atau tidak punya niatan-niatan yang lain, apakah niatan dunia, ingin harta, ingin pujian, sanjungan, atau yang lainnya. Dia sudah ikhlas dalam artian muwahhid, menyerahkan seluruh ibadah untuk Allah. Tetapi ada satu, dua, atau sekian ibadah ketika dia lakukan, dia memiliki niatan-niatan yang tidak baik. Misalkan ingin pujian manusia. Ketika dia sedekah, ingin disebut namanya. agar manusia mendengarnya dan memujinya, maka sedekah yang dia lakukan, yang dia berikan tidak akan diterima. Tidak akan mendapatkan pahala. Berarti dia belum ikhlas dalam beribadah sedekah tersebut. Dia masih muwahhid tapi berdosa. Tauhidnya ada yang kurang. Ketika dia beribadah atau melakukan salah satu jenis ibadah, dia tidak ikhlas ketika melakukannya, maka dia belum melakukan syarat diterimanya ibadah yang pertama, yaitu al-ikhlasu lillah, ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla saja ketika beribadah. Wal mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkara yang kedua, yang menjadi syarat kedua dalam diterimanya ibadah, adalah mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa ma tadammanathu syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu yang dicakup, yang dikandung oleh syahadat, persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walihada ja'alahuma an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ruknan wahidan fi hadis Ibnu Umar haitsu qala. Karena inilah Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan dua perkara tersebut satu rukun, syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, dijadikan oleh Nabi satu rukun dalam hadis Ibnu Umar, di mana Nabi menyatakan buniyal Islamu ala khamsin. Hadis yang ketiga insyaallah yang akan kita bacakan setelah selesainya hadis ini. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Ini lima rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti. Islam dibangun di atas lima perkara. Yang pertama, persaksian bahwasanya la ilaha illallah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Dan yang kelima, haji ke Baitullah. Zakara tamama al-hadis. Nabi menyebutkan kelengkapan hadis tersebut yang telah kita bacakan tadi. Faedah yang berikutnya, yang ke-13, annahu la yatimmu islamul abdi hatta yuqimas sholata. Bahwasanya Islamnya seorang hamba tidak akan sempurna sampai dia mendirikan sholat, menegakkan sholat. Wa iqamatus sholati, sedangkan pengertian mendirikan sholat bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat, menegakkan sholat sampai tegak berdiri kokoh. Sebagaimana berdirinya tiang kokoh, tidak goyah. Yang dimaksud dengan mendirikan sholat adalah ayyatiya biha mustaqimatan hasaba ma ja'at bihi asy-syari'atu. Seseorang mengerjakannya, melakukannya mustaqimatan, dalam keadaan istiqomah, lurus, sesuai yang diterangkan oleh syariat, dikerjakan dengan lurus, tegak, sempurna, sesuai dengan yang diterangkan dan dijelaskan di dalam syariat Islam. Walaha ay li iqamati sholati iqamatan wajibatan iqamatan kamilatan. Dan mendirikan sholat itu memiliki dua hal, dua perkara. Yang pertama, mendirikan yang sifatnya wajib. Yang kedua, mendirikan sholat yang sifatnya penyempurna. Fal wajibatu ayyaktasira ala aqalli ma yajibu fiha. Mendirikan sholat yang sifatnya wajib adalah seseorang ketika mengerjakan sholat mencukupkan diri dengan sesuatu yang paling sedikit, paling minimal yang wajib dia kerjakan dalam sholat tersebut. Yakni dia memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan kewajiban-kewajibannya. Ketika dia sholat, terpenuhi seluruh rukunnya dari yang pertama sampai yang terakhir. Di antara rukun adalah tumakninah. Dia kerjakan semuanya. Kemudian syarat sahnya, suci dari hadas besar dan kecil, menutup aurat dan seterusnya. Dia kerjakan. Dan juga kewajiban-kewajibannya dia kerjakan. Maka sholatnya sah, akan mendapatkan pahala. Wal kamilatu ayyatiya bimukammilatiha ala hasabi ma huwa ma'rufun fil kitabi wa sunnati wa aqwalil ulama'i. Sedangkan mendirikan sholat yang sifatnya al-kamilah, menyempurna, adalah seseorang mengerjakan sholat dengan memenuhi atau melakukan perkara-perkara yang sunnah-sunnahnya, penyempurna-penyempurnanya, sebagaimana yang dikenal dalam kitab Al-Kitab dan Al-Quran dan As-Sunnah dan ucapan-ucapan para ulama. Kalau dikerjakan dua-duanya, bagus, sempurna. Tetapi kalau tidak bisa, minimalnya yang wajib-wajibnya. Iqamatan wajibatan. Yang berikutnya, yang ke-14, annahu la yatimmul islamu illa bi'ita'iz zakati. Bahwasanya Islamnya seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan menunaikan zakat. Wa zakatu hiyal malu al mafrudu minal amwaliz zakawiyyati. Sedangkan zakat adalah harta yang tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta-harta zakat. Apakah zakat peternakan, atau zakat pertanian, atau zakat emas, perak, atau zakat perdagangan, atau zakat barang temuan. Wa ita'uha iqta'uha man yastahiqquha. Sedangkan pengertian menunaikan zakat adalah memberikan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya, kepada para mustahiknya. Wa qad bayyanallahu dzalika fi surati Taubati fi qoulihi. Dan sungguh Allah telah menerangkannya, menerangkan siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat di dalam surat At-Taubah. Di dalam firman-Nya, ini At-Taubah ayat yang ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Hanyalah sedekah-sedekah itu, yakni zakat-zakat itu, untuk al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Secara umum fakir miskin ya orang-orang yang kekurangan, kurang hartanya. Perbedaannya fakir lebih parah daripada miskin. Kalau fakir dia mendapatkan penghasilan kurang dari setengah kebutuhannya. Sedangkan miskin, dia mendapatkan penghasilan dari usahanya, dari kerjanya, lebih dari setengah kebutuhan dia, tapi tidak sampai mencukupi seluruh kebutuhannya. Misalkan dia butuhnya sehari 30 ribu. Kalau dia dapat 10 ribu, berarti dia fakir. Terus bagaimana yang 20 ribunya? Ya dia mungkin makannya cuma sekali dalam sehari. Harusnya atau normalnya 3 kali, karena dia dapatnya 10 ribu, ya dia makannya sekali. Ini fakir. mendapatkan penghasilan atau mendapatkan dari hasil usahanya kurang dari setengah kebutuhan dia. Tapi kalau dia mendapatkan 20 ribu, berarti dia miskin, masih kurang. Berarti mungkin dia makannya 2 kali sehari, standarnya 3 kali. Ini miskin. Mendapatkan penghasilan lebih dari setengah kebutuhan dia, tapi tidak sampai mencukupi seluruh kebutuhannya. Wal amilina 'alaiha, dan zakat itu untuk para amil, para petugas, yakni mereka yang ditentukan, ditunjuk oleh penguasa untuk mengambil zakat pertanian atau zakat peternakan, para petugasnya yang mencatatnya, yang mengambilnya, yang membagikannya, itu namanya amil. Dan wal mu'allafati qulubuhum, zakat itu untuk al mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang sedang dijinakkan, dilembutkan hati-hati mereka, dari kalangan orang-orang yang sudah masuk Islam, para mu'allaf, maka dikasih zakat. Biar apa? Kokoh, istiqomah di atas Islam. Kasih zakat mereka yang baru-baru masuk Islam, yang dikhawatirkan akan kembali murtad kalau tidak ditopang dengan zakat. Atau orang-orang yang diharapkan mau masuk Islam, dia belum masuk Islam, tapi ada ketertarikan kepada Islam, diberi zakat. Mudah-mudahan masuk Islam. Wa fi riqabi, dan untuk membebaskan, memerdekakan hamba sahaya. Di kita enggak ada, tapi di sana, di negeri-negeri tertentu ada, seperti di Ethiopia, Afrika, masih ada hamba sahaya atau budak. Maka mereka, para hamba sahaya yang ingin merdeka, boleh diberikan zakat yang dibayarkan ketuannya agar terbebas dari perbudakan, dengan mengadakan perjanjian terlebih dahulu dengan tuannya. Hari berapa sekian, maka dia nyari zakat, boleh dapat zakat. Wal gharimina, dan orang-orang yang berhutang, hutangnya hutang yang wajar, bukan untuk maksiat, hutang untuk kebutuhan dia dan keluarganya, maka dia punya hutang, berhak mendapatkan zakat. Wa fi sabilillah, dan untuk jihad di jalan Allah, mereka yang berperang melawan orang-orang kafir di dalam jihad yang syar'i, di bawah penguasa yang sah, dipimpin oleh penguasa yang sah jihadnya, maka mereka berhak mendapatkan zakat untuk membeli alat-alat tempurnya dan seterusnya, logistiknya. Termasuk fi sabilillah dalam mereka-mereka yang melakukan thalabul ilmi. Para pelajar boleh mendapatkan zakat untuk apa? Beli kitabnya. Karena jihad itu ada dua, jihad dengan senjata fisik berperang melawan orang-orang kafir, dan jihad dengan pulpen, pena, dengan tulisan, dengan belajar, dengan menjelaskan kebenaran, membantah kebatilan dan seterusnya. Itu juga jihad. Dua-duanya diperlukan. Bahkan sekarang ya, jihad yang paling utamanya adalah dengan ilmu, menjelaskan mana orang-orang yang salah, menyimpang, agar tidak merusak akidah kaum muslimin. Itu juga jihad fi sabilillah. Wa ibnis sabil, dan mereka yang melakukan perjalanan, musafir yang kehabisan bekal, diberi zakat. Fariidhatan minallah, wallahu alimun hakim, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha memiliki hikmah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.